Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Kita memasuki bab tentang iman terhadap para malaikat alaihimussalam, yang merupakan salah satu dari rukun iman. Iman kepada para malaikat Allah, iman terhadap para malaikat termasuk rukun besar penting dalam iman. Dan tidak sah iman seseorang kecuali dengan mengimani mereka, malaikatul kiram alaihimussalam. Mengimani bahwa mereka ini ada, diciptakan Allah, seperti Allah kabarkan, bahwa mereka selalu ibadah kepada Allah, maka tidak boleh untuk disembah, diibadahi selain Allah, karena dari manusia ada kelompok yang menyembah para malaikat. Sebatas ini wajib atas setiap individu muslim mengimani para malaikat dengan makna dan artian yang tersebutkan. Iman terhadap wujud mereka ada, diciptakan Allah. Iman bahwa mereka hamba Allah yang selalu ibadah, taat kepadanya dan tidak boleh disembah, tidak boleh dituhankan selain Allah. Rincian lebih detail tentang iman terhadap para malaikat tersebutkan di dalam ayat ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat mereka dalam hadis Aisyah di Muslim, Rasul sebutkan khuliqatil malaikatu min nur, diciptakan malaikat itu dari cahaya. Maka wajib kita imani bahwa mereka arwah mutahharah, makhluk yang suci, mulia, mukarramah di sisi Allah. asal tempat mereka di langit. Terkadang mereka diberi tugas oleh Allah melakukan amalan ini itu di bumi. Tapi hukum asalnya mereka adalah makhluk langit, tinggal di langit, turun jika ada perintah dan tugas dari Rabb-nya dan mereka taati. Dalam Al-Qadr Allah sebutkan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turun para malaikat, menunjukkan tempat aslinya di langit sana, di atas. Makanya Allah katakan turun ke bumi. Begitu pula Jibril, dengan izin Allah mereka turun atas perintahnya. Juga dalam syu'ara tentang Jibril alaihissalam, Allah sebutkan nazala bihi ar-ruhul amin. Turun dengan Quran ini, membawa Quran ini, ar-ruhul amin, yang penuh amanat, ruh Jibril alaihissalam. Turun karena tempatnya di langit sana. Sebagaimana asal tempat manusia, begitu pula jin di bumi. Mereka makhluk bumi, tinggal di bumi. Tentang iman kepada para malaikat, tersebutkan tentunya penjelasannya dalam tafsir, dalam kitab hadis, dan Al-Imam Muhammad bin Abdullah rahimahullah, karena kitab beliau usul iman, pokok-pokok iman, dasar-dasar iman, maka tentunya beliau akan bawakan pula nusus dalil yang membahas tentang para malaikat, karena mereka salah satu dari rukun iman, mengimani mereka. Secara global, ulama sebutkan malaikat khulqun azim, makhluk yang besar Allah ciptakan. Diciptakan dari cahaya seperti hadis Aisyah, yang tidak bisa dilihat oleh manusia dengan kasat mata mereka. Namun jika Allah kehendaki, Allah buka penghalang tersebut dari manusia, maka melihat seperti Allah sebutkan dalam Qaf, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka liyawma hadid. Kami buka penghalangmu yang selama ini menutupi pandanganmu, maka penglihatanmu di hari ini hadid, tajam. Artinya kita penutup, manusia pada dasarnya ada penutup di pandangannya sehingga terbatas untuk melihat. Enggak semua bisa dia lihat, walaupun normal matanya. Tapi enggak semua perkara bisa dia lihat dengan kasat matanya. Selama hidup ada batasan-batasannya, ada sesuatu yang enggak bisa dia lihat. Ghita, Allah sebutkan itu penutup, penghalang. Tetapi ketika penghalang ini Allah buka di dunia dari orang-orang yang Allah kehendaki, seperti para nabinya, para rasulnya alaihimussalam, maka mereka melihat yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Dibuka pandangannya oleh Allah. Maka mereka melihat malaikat, para nabi. Melihat seperti asli ciptaannya. Asli bawaannya. Di dalam hadis, ra'aitu Jibril ala suratihi marratain. Rasulullah sebutkan, aku melihat Jibril ala suratihi, seperti ciptaannya. Bagaimana Allah ciptakan Jibril, seperti itu, aku lihat dua kali. Lahu sit mi'ah janah, qad saddal ufuq. Padanya aku lihat 600 sayap, yang itu menutupi ufuk sepanjang mata memandang sampai ke ujung langit sana. Tertutupi semua itu oleh sayap Jibril alaihissalam. Dilihat oleh Rasul, karena Rasul dibuka penghalang pandangannya, terbatasnya pandangan beliau, dibuka oleh Allah. Sehingga melihat apa yang itu tidak bisa dilihat oleh orang lain. Semua Allah ciptakan dari cahaya. Diberi oleh Allah sayap bermacam-macam, seperti Allah sebutkan, ja'ilil malaikati rusulan, Allah yang menjadikan para malaikat itu rasul, utusan. Sebagaimana Allah punya utusan dari manusia, nabinya, rasulnya, Allah pula punya utusan dari para malaikatnya menyampaikan apa yang Allah tugaskan. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', 2, 3, dan 4. Mereka terbang dengan cepatnya, luar biasa kecepatan mereka. Ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4, ada yang lebih dari itu. Seperti Rasul sebutkan tentang Jibril, 600 sayapnya. Dan Allah sebutkan, yazidu fil khalqi ma yasha. Allah tambah, Allah menambah ciptaannya bagaimanapun Allah kehendaki, seperti yang Allah inginkan. Yazidu fil khalqi ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah tambah ciptaannya apa yang Allah kehendaki, dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Kata Imam As-Suddi, maknanya Allah menambah sayap-sayap para malaikat itu ciptaannya seperti yang Allah kehendaki. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, 2 sayap para malaikat itu besarnya sama seperti antara timur dan barat bumi. Kif. Seberapa besarnya? alaihimussalam. Makhluk besar yang Allah ciptakan. Kasat mata ini paling-paling melihat ciptaan besar itu pun sudah disebut mega proyek atau apa. Paling-paling seberapa sih? Kalau ke atas bangunan paling ya Allah 100 tingkat misalnya. Sudah disebut pencakar langit. Miskin manusia. Sayap yang bersayap apa misalnya? Pesawat. Pesawat paling berapa? 50 meter mungkin atau 40 meter. Kurang lebih. Kapal. Hatta itu kapal pesiar. Kapal induk yang gede. Paling berapa meter? Kul 100 meter misalnya. Ini timur dan barat dunia. Di antara dua sayap malaikat Allah ciptakan. Kif besarnya mereka seperti apa? Di dalam ayat Allah mengabarkan bahwasanya Allah yang Maha Kuasa menciptakan apapun yang Allah kehendaki. Dari kuasanya, Maha Kuasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara para malaikat ada tiga yang sangat dimuliakan Allah sehingga dijadikan Sadatul Malaika, sebagai sayyidnya para malaikat, tuan, pemimpin, pembesar para malaikat. Mereka adalah Jibril atau Jibril, Mikail, dan Israfil. Tugas mereka mirip, berdekatan. Jibril Allah jadikan Sayyidul Malaika, ditugaskan membawa kehidupan wahyu. Karena wahyu memberi kehidupan bagi manusia, menurunkan wahyu itu kepada Rasulnya di bumi. Mikail ditugaskan oleh Allah mengatur hujan, diatur, dibawa kemana, sebagaimana Allah kehendaki. Israfil Allah tugaskan untuk meniup sangkakala, dan itu juga menghidupkan makhluk pada tiupan kedua yang sebelumnya mereka semua mati. Maka mirip tiga ini, semuanya tentang kehidupan. Hujan, air, kehidupan. Bumi yang semula gersang, kering, mati, tandus, jadi bergerak, hidup, subur. Israfil pun demikian, dan yang paling mulia Jibril, kehidupan hakiki, kehidupan wahyu yang Allah turunkan. Allah menugaskan para malaikatnya dengan amalan-amalan yang Allah perintahkan kepada mereka. Diwakilkan kepada mereka, dipercayakan kepada mereka. Karena lafaz pewakilan itu yang tersebut di dalam Quran. Seperti dalam sajdah, Qul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukkila bikum. Katakan, yang mewafatkan kalian, yang mengambil nyawa kalian, malakul maut, malaikat kematian yang memang tugasnya mengambil nyawa, yang dia diwakilkan, dijadikan wakil, mengurusi atau mengambil nyawa yang telah ditentukan ajalnya. Demikian Allah wakilkan amalan-amalan tersebut kepada para malaikatnya. Ada yang diwakilkan mengurusi awan, menyeretnya kemana yang diperintah Allah. Ada yang mengurusi angin. Ada yang mengurusi lautan. Ada yang mengurusi manusia. Mencatat semua amal perbuatannya. Ila akhiri, banyak amalan mereka, tugasnya. Maka tidak ada sesuatu terjadi begitu saja. Tidak ada yang berjalan semaunya tanpa perintah, tanpa pengaturan dari penciptanya. Allah tabaraka wa ta'ala. Semuanya, angin diatur. Ada yang mengatur, ada yang membawa ke sana kemari dengan perintah Allah. Laut kamu lihat demikian, ombaknya, anginnya, ininya, diatur semuanya. Angin pun demikian dan yang lain-lainnya. Terkadang para malaikat ini dibantu dengan izin Allah pula oleh para malaikat yang lain bersamanya dalam tugasnya. Dibantu oleh para malaikat lain yang bersamanya, diutus pula oleh Allah. Kalau kita lihat di surat sajdah tadi, Qul yatawaffakum malakul maut, satu malaikat, malak, mufrad, single, malakul maut, satu malaikat. Di ayat lain, Allah sebutkan di Al-An'am, ayat 61, Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sampai ketika datang kematian kepada kalian, yakni ajal kalian tiba, tawaffathu rusuluna, diwafatkan, yakni diambil nyawanya oleh rusuluna, jamak rusul, bentuknya sudah plural. Rusul, jamak dari rasul, yakni para malaikat, para rasul dari para malaikat. Kok banyak? Naam, semula tugas itu diwakilkan kepada malakul maut, satu malaikat. Namun, terkadang Allah perintahkan bersamanya atau dibantu oleh malaikat-malaikat lain yang bersamanya. Maka, Mereka para malaikat yang mulia, yang mengatur atau mengurusi kematian, ambil nyawanya manusia yang telah datang ajalnya, fulan, fulan, fulan, fulan, banyak. Sayyiduhum malakul maut. Pemimpin dari mereka semua ini yang mengatur atau mengurusi kematian, yang diwakili ngurusi itu, pemimpin mereka semua malakul maut. Makanya di ayat Allah sandarkan itu kepada malakul maut satu. Di ayat lain Allah sandarkan itu kepada rusuluna, karena dibantu memang oleh para malaikat-malaikat lain yang bersamanya. Ada pula dari para malaikat ini muqarrabun, yang sangat didekatkan oleh Allah. Dan malaikah muqarrabun, para malaikat yang didekatkan ini, dimuliakan, mereka bermacam-macam. Ada yang mereka ini hamalatul arsy, yang membawa arsy alaihimussalam. Mereka yang membawa arsy ini, para malaikat pembawa arsy, dinamakan pula dengan gelar al-kurubiyun. Dengan kaf, al-kurubiyun. Kenapa disebut al-kurubiyun? Dari garb, al-garb itu apa ya? Kalau pada kita manusia, garb kurbah, orang ketika tertekan jiwanya karena takut, orang yang sedih, yang gelisah, yang susah, kesusahan karena beban tertentu yang dia hadapi, disebut kurubiyun. Kenapa demikian? Karena sangat dekatnya mereka. Mereka pembawa arsy. Artinya karena sangat takutnya mereka kepada Allah, begitu besar rasa takutnya mereka kepada Allah, sampai membuat mereka gelisah atau tertekan tadi. Maka disebut al-kurubiyun. Bagaimana tidak? Dekat sekali mereka dengan penciptanya alaihimussalam. Di antara mereka pula, kalau tadi pembawa arsy, ada pula yang di sekitar arsy. Ada yang di sekitar arsy. Firman Allah dalam Ghafir, alladzina yahmilunal arsya, ini pembawa arsy, waman haulahu, dan yang di sekitarnya, di sekitar arsy, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka selalu bertasbih, memuliakan Allah dengan berzikir selalu kepadanya. Sebagian ulama hadis menyebutkan baik yang membawa arsy ataupun yang di sekitar arsy, dekat dengan arsy tadi, waman haulahu, semua sama disebut atau digelari dengan Al-Qurubiyun tadi. Karena dekat sekali kepada Allah. Maka mereka sangat takut. Alaihimussalam. Tentu mereka punya keistimewaan lebih dibanding yang lain karena dekatnya kepada Allah, maka punya keutamaan dan fadilah lebih. Pembawa arsy, ada dua pendapat salaf. Ada yang mengatakan jumlah mereka 8. Hal ini seperti firman Allah dalam Al-Haqqah, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, dan membawa arsy Rabbmu di atas mereka di hari itu 8. Ya, ini 8 malaikat. Maka pembawa arsy dengan ayat ini ada yang menyebutkan jumlah mereka 8 malaikat. Sebagian lain dan ini jumhur atau mayoritas ulama menyebutkan bahwa mereka para malaikat ini 4 di dunia, 8 di yaumul qiyamah. 4 di dunia dan 8 di yaumul qiyamah. Artinya arsy Allah ketika hari kiamat untuk faslul qadha, menyelesaikan seluruh urusan makhluk, Allah datang setelah sekian lama manusia menunggu di mahsyar. Membawa arsy Allah ketika itu 8 malaikat. Itu di yaumul qiyamah. Adapun di dunia maka 4 malaikat. Dalilnya hadis di musnad Imam Ahmad, anna malaikatal arsy arba'ah, bahwa para malaikat arsy mereka itu 4 malaikat. Ya, ini di dunia. Sampai nanti yaumul qiyamah yang membawa arsy adalah 8. Seperti ayat tadi, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin. Allah sebutkan yawma idzin, di hari itu yaumul qiyamah. 8 malaikat. Makanya ini pendapat jumhur ulama, bahwa kalau di dunia 4 berdasarkan musnad Ahmad. Tapi di akhirat kelak yang membawa arsy Allah adalah 8 malaikat. Di antara para malaikat pula ada yang menjaga, yakni ditugaskan oleh Allah menjaga al-jannah. Ada pula yang menjaga jahannam wal'iyadzu billah. Di ayat ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan terkait musyrikin yang selalu istihza kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah sebutkan terkait mereka, falyad'una dia. Sanad'uz zabaniya. Kata Ibnu Abbas, falyad'u nadia, nadia kelompoknya, gengnya Quraisy, musyrikin, kufar secara umum. Kalaupun mereka kumpulkan, kata Ibnu Abbas, semuanya dipilih orang yang terkuatnya, dipilih orang yang paling hebatnya, akan musnah mereka semua dalam sekejap mata oleh malaikatul azab, dimusnahkan sekali dengan cepatnya. Bagaimana tidak, ciptaan mereka seperti itu, antara kedua sayapnya seperti antara timur dan barat. Seberapa banyak orang mau dikumpulkan, kemudian mereka bangga-banggakan dan mereka gunakan alat untuk menolak dan mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sanad'u zabaniyah, di dalam athar disebutkan bahwa Abu Jahal alaihi minallah ma yastahiq, dia sesumbar, dia katakan, kalau aku lihat Muhammad sholat, berani sholat di sini, di Ka'bah, aku injak apa, tengkuknya. Ini ketika sujud akan aku injak tengkuknya dari belakang, dan akan aku siram wajahnya dengan tanah karena bencinya kepada Rasul SAW. Maka Rasul sholat, kemudian datang ke situ, beliau sholat. Hadis di Ibnu Jarir Tabari dalam tafsirnya, ketika beliau sholat, mendekat Abu Jahal, berusaha mendekat kepada Rasul untuk melakukan apa yang dia niatkan tadi, tiba-tiba saja dia terjatuh. Terjatuh pada kedua lututnya dan bersandar pada kedua tangannya, enggak bisa bergerak. Sehingga Quraisy pada bertanya, "Malak, kenapa kamu ini? Orang yang perkasa, gagah, hebat ini, mana sesumbarmu?" Kata Abu Jahal, "Sungguh antara aku dengan dia, dengan Rasul sallam, khondaqon minnar. Ada, aku lihat ada parit besar dari api menghalangi aku, enggak bisa dekat. Wa haula wa ajniha, atau ma'ahum ajniha. Selain itu ada banyak malaikat. Aku lihat banyak sayapnya." Dihalangi. Maka Rasulullah katakan, "Lau dana minni lakhtatafathul malaikatu udwan udwa." Kalau dia berani dekat kepadaku tadi saat aku sholat, akan dicincang oleh malaikat perpotong-potong kecil-kecil. Abu Jahal, kalau sampai dia berani mendekat, akan dicincang oleh malaikat jadi potongan-potongan kecil, hancur, remuk. Ada ada yang menyebutkan terkait itu turun ayat kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sebagian dari Quraisy ada yang sesumbar bahwa dia katakan kepada kaumnya, ini Quraisy, kalian menghadapi satu dari penjaga-penjaga jahanam. Yang lainnya biar aku yang hadapi. Ketika Allah katakan alaiha tis'ata asyar, 19 malaikat. Satu saja kalian hadapi, kata dia. 18 yang lain biar aku yang hadapi. Ini orang, disebutkan terkait juga ayat ini, falyad'u nadia, dibangga-banggakan oleh Quraisy, nadia. Biasanya kan kalau geng-geng manusia, panggilkan fulan. Oh, itu gak ada apa-apanya sama fulan. Dikenal hebat, kuat. Dan memang kuat ini orang. Disebutkan kalau dia berdiri di tengah kulit, ini kulit onta atau kulit sapi dihamparkan gitu. Dia berdiri di tengah kulit tersebut dan dia injak dengan kuatnya kulit itu. Dia berdiri, dia tekan dengan kakinya kuat-kuat. Kemudian orang-orang terkuat di Quraisy, orang-orang terkuat, masing-masing suruh megang pinggiran kulit tadi, keliling, entah 10 atau berapa orang. Orang yang gede-gede badannya, yang terkuat dipilih. Kemudian suruh, semua suruh narik, kuat-kuatan. Kalian yang bisa menjatuhkan aku atau bagaimana? Ditarik oleh mereka sedemikian rupa, gak geser dia. Sampai disebutkan jebol itu kulit, dia tidak geser dari tempatnya, saking kuatnya orang. Ini yang sesumbar tadi. Satu malaikat kalian semua yang hadapi. 18 biar aku. Falyad'una dia sanad'u zabania. Al-Muhim itu malaikat Allah, sebagian yang Allah sebutkan tugas mereka. Yang lain masih ada kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu taala alam, wa sallallahu alaihi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.